بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita masih dalam kitab apa itu bab as-sabr hadis ke-42. Berkata al-Imam Abu Yahya Zakaria Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah an Ibnu Mas'ud رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة قطع ابن مسعود mengkisahkan bahwasanya ketika setelah selesai perangan Hunain Rasulullah SAW memberikan bagian yang lebih kepada beberapa orang. Fa'atul al-Aqra bin Hafiz mi'ah minal ibil. Maka Rasul telah memberikan al-Aqra bin Hafiz dengan 100 ekor unta. Fa'atul Uyainah bin Qism misal zalik. Dan juga telah memberikan kepada A'atul bin Uyainah Uyainah bin Hisn sebanyak 100 ekor unta pula. Fa'ata nasan min asrafil Arab wa'atarahum yawma idzin fi qismah. Dan juga beberapa pembesar-pembesar Arab Rasul telah memberikan lebih dalam jumlah pembagiannya. فقال رجل والله إن هذه قسمة ما أدلى فيها وما أريد فيها وجه الله. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata mengomentari apa yang dilakukan oleh Rasul. Dia mengatakan إن هذه قسمة ما أدلى فيها, bahwa pembagian ini adalah pembagian yang tidak adil. وما أريد فيها وجه الله, dan pembagian ini tidak dimaksudkan untuk mencari ridha Allah. Ketika Ibnu Mas'ud mendengar ini, faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah SAW, demi Allah pasti akan saya kabarkan ucapan ini kepada Rasulullah SAW. Fa'ataituhu fa'akhbartuhu bima qala. Maka Ibnu Mas'ud pun datang kepada Rasulullah, beliau pun mengabarkan apa yang didengarnya. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi. Maka ketika Rasul alaihissalam mendengar berita ini, maka berubahlah wajahnya sampai memerah. Kasirfi diterangkan oleh Imam Nawawi apa? Huwa sidrun ahd mar, celupan yang berwarna merah. Artinya wajah Rasul berubah sampai kemerahan. Tsumma qala faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu. Kalau Allah dan Rasul tidak adil, terus siapa yang tidak adil? Tsumma qala yarhamullahu Musa qad udhi bi akthar min hadza fa sabara. Kemudian Rasul pun mengatakan, maka Allah merahmati Musa karena Musa telah disakiti, telah diganggu lebih banyak dari ini, dan Musa bersabar. Maka kata Ibnu Mas'ud, fakultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha haditsan. Tidaklah mengapa setelah ini aku tidak akan menyebutkan, tidak menyampaikan kisah seperti ini. Hadis ini muttafaqun alaih. Kita lihat, ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang dijadikan dalil sampai Imam Nawawi meletakkan hadis ini di bab Safar adalah ucapan yarhamullahu Musa fa udiyati akthar min hadza fa safara, maka Allah merahmati Musa karena telah diganggu, telah dikhianati, disakiti lebih banyak dari ini, lebih besar, lebih parah, tetapi beliau tetap bersabar. Artinya, hadis ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita ketika kita mendapatkan banyak gangguan, maka kita mesti bersabar menghadapinya. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Syekh Muhammad Saleh Utsaimin menerangkan dalam syarahnya beberapa perkara dari hadis ini sangat penting. Di antara itu, qauluhu lama kana ghazwatul Hunain, dimulai beliau berbicara ucapan ini terjadi, atau kisah ini, kisah yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, kejadiannya kapan? Ini kejadian setelah perang Hunain. Kapan itu perang Hunain terjadi? Wahya Ghazwat Taif allati kanat ba'da fathil Makkah. Kejadian ini adalah setelah Fathul Makkah. Ghazahum Rasulullah SAW wa ghana minhum ghanaim kathira jiddan minal ibil wal ghanam wa darahib wa tanahir. Ketika perang ini diperoleh banyak ghanimah, di antaranya dapat unta sangat banyak, kambing sangat banyak, dinar dan dirham juga sangat banyak. Walhasil kemenangan yang luar biasa sampai membawa ghanimah yang sangat banyak. Tumma inna Rasulullah SAW nazala fi Ja'rana wa hiya mahal inda muntahil haram min Tiyah Ta'if. Kemudian Rasul berhenti di Ja'rana. Ja'rana tepian kota Mekah. Sekarang seringkali kalau para hujat dari Indonesia atau dari Malaysia seringkali jadi tempat bolak-baliknya mereka. Jadi orang Indonesia, orang Malaysia sangat kenal dengan Ja'rana. Dia ada di tepian kota Mekah. Nah, Rasul alaihi wasallam ketika setelah pulang dari peperangan Taif ini, peperangan Hunain ini, berhenti di sana. Wa nazala biha wa sara yuqassim al-ghanaim. Di sanalah Rasul membagi ghanimah itu. Faqasama fil mu'allaf al-qulubihim. Maka Rasul membagi yang terbanyak dan terlengkap mu'allaf qulub, mengikat hati. Baik di zu'ama al-qabail, yang dimasukkan mu'allaf al-qulub adalah para pemimpin-pemimpin qabail. Yu'allifuhum 'ala al-Islam. Mereka diikat, diajak tundukkan hatinya untuk masuk Islam. Wa a'tahum 'ata'an katsiran hatta kana yu'ti al-wahid minhum 100 min al-ibil. Dan Rasul memberikan ke mereka ini, para pemimpin-pemimpin qabail ini, dengan bagian jumlah yang besar. Sampai-sampai ada di antara mereka yang satu orangnya dikasih 100 ekor onta. Antum bisa bayangkan, satu ekor onta itu kalau uang Indonesia kurang lebih sekitar 20 jutaan atau 22 juta. Artinya kalau uang Malaysia mungkin antara 5.000-5.500 ringgit. Sudah kalau 100, artinya 500-550 ringgit. 550.000 tinggi. Jumlah yang lumayan tinggi sekali. Nah, masing-masing satu orang dikasih oleh Rasul dengan sejumlah 100 ekor onta. Jumlah yang luar biasa. Nah, ketika ini dilakukan oleh Rasul, ternyata ada orang yang tidak terima. Mungkin karena dia tidak mendapatkan seperti itu, hasad atau memang benci terhadap agama ini. Faqala rajul min kaumin, maka ada seorang dari kaum berkata, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Wallahi, kata dia, demi Allah, pembagian ini adalah pembagian yang tidak adil. Pembagian yang tidak menghendaki keridhaan Allah. Bayangkan Rasul yang melakukannya, tapi dia berani mengatakan bahwa pembagian ini adalah pembagian yang tidak. Siapa sih orang ini? Sebagian ulama mengatakan orang ini adalah Mu'tab bin Qusair al-Umari. Mu'tab ini ma'ruf bin nifah. Memang dikenal dia sebagai munafik. Mu'tab bin Qusair al-Umari. Jadi pantas saja memang dia munafik, maka dia ada kesempatan untuk berkata jelek terhadap Rasul, maka dia katakan, wallahi inna hadhi qismatu ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Na'udzubillah. Dia berkata demikian. Dia berkata tentang bagian bahwa Allah dan Rasulnya, sama Rasulullah, lakin hubbud dunia wa syaitan yaqa'il tanfi alas. Ucapan ini diarahkan kepada Rasul, bahwa Rasul adalah adil. Hadi kalimat-kalimat kufur. Kata Syekh, kalimat ini adalah kalimat kufur. Ayansiballah wa rasulahu ila adamil adl wa ila ana nabi lam yurid biha wajhullah. Kenapa dikatakan kalimat ini adalah kalimat kufur? Karena menasabkan tidak adanya adil itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan dikatakan pula bahwa Rasul tidak menghendaki wajah Allah, tapi tidak menghendaki ridha Allah dan seperti itu. Wala syak anna Nabi SAW arada biha wajah Allah. Kita tidak ragu lagi bahwa Nabi segala tindakannya adalah mencari ridha Allah. Nah, orang ini ketika mengatakan, menuduh Nabi tidak berlaku adil, Nabi tidak mencari ridha Allah, sementara kita tahu bahwa Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala perbuatan, segala tindakan, segala ucapan Nabi adalah wahyu dari Allah. Kalau dia mencela tidak adil atas perbuatan Nabi, dia pun telah mencela Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak syak lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi arada biha wajh Allah, pasti Nabi melakukan sesuatu yang di sana ada keridhaan dari Allah. Arada ayu'allif kibar qabail wal asair min ajli ayataqawwal Islam. Yang dilakukan Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka ta'lif. Ta'lif kepada siapa? Ibar qabail, tokoh-tokoh qabilah dan keluarganya. Min ajal ayat taqawah Islam. Tujuannya adalah agar Islam ini lebih kuat. Bukan urusan pribadi. Bukan agar saya disanjung. Bukan mencari nama pribadi, tapi ayat taqawah al-Islam. Lianna asyidul qawm idha allaful Islam wa qawiyal imanahum izalik asala minhul khair kathir wa tab'ahum ala dhalika qabail wa asair. Kata Syekh, seorang sayyid, pemimpin yang dimuliakan dari satu kaum, kalau sampai hatinya itu kena tunduk pada Islam dan kuat keimanannya, maka dengan demikian akan diperoleh kebaikan yang sangat banyak dan akan diikuti oleh anggota kabilahnya, oleh jamaahnya, oleh keluarga-keluarganya. Wa'tal al-Islam bihadza, sehingga akan mulia setelah Islam dengan itu. Walakin al-jahal wal-iyadu billah yuqi'a sahibahu fil halakah, akan tetapi jahil, dahsyat jahil. Kalau orang yang jahil, waliyatubillah, kejahiliannya itu menjadikan dia terperosok kepada halakah, kehancuran, kesesatan. Inilah tindakan seorang yang jahil, karena dia sok tahu, akibatnya adalah kehancuran untuk dirinya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lama sami hadzal kalimah tuqal fi Rasulullah sallam akhbiru bima akhbiru biha wa rafa'a ilaihi. Akhbarahu bi anna hadzal rajul yaqul kadza wa kadza. Fata ghayyar wajh Rasulullah sallam atakana asfar. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa dia akan mengabarkan, akan mengangkat ini kepada Rasulullah, maka dikabarkanlah tentang apa yang dikatakan oleh orang itu. Orang itu telah mengatakan demikian-demikian. Maka ketika Rasul alaihi salatu wassalam mendengar, maka berubahlah wajahnya. Syekh mengibaratkan kadzahab seperti emas menyala merah kekuningan. Kemudian Rasul mengatakan, "Faman ya'dil idza lam ya'dil Allah wa rasuluhu." Sambil mengatakan, kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, terus siapa yang bisa adil? Wasadaqa Rasul alaihi salatu wasalam, idza kanat qismatullah laysa adlan wa qismatu rasuluhu laysat adlan, faman ba'dahu, faman bi'adl. Idzan, kalau pembagian Allah itu tidak adil, kalau pembagian Rasul itu tidak adil, terus siapa yang tidak adil? Kalau Allah aja enggak adil, kalau Rasul aja enggak adil, terus siapa yang tidak adil? Artinya setelah itu tidak ada di dunia ini yang bisa berbuat adil. Semua tidak ada yang bisa berbuat adil. Tumma qala yarhamullah Musa laqad udhiya bi akthar min hadza fa sabara. Kemudian Rasulullah mengatakan, semoga Allah merahmati Musa, Musa telah diganggu dengan gangguan yang lebih besar daripada ini, dan Musa pun berkata, lah, kata Syekh, fasyahid hadil kalimah wahia anal anbiya yu'buna wa yasbirun. yang jadi syahid, yang jadi pokok pembahasan dalam pembahasan ini adalah bahwa para anbiya, semua para anbiya pasti mendapatkan gangguan-gangguan. Dan mereka semua bersabar atas gangguan-gangguan dari umatnya. Fahadha nabiyan, fahadha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ila hadzal kalam ba'da tsaman sinin min hijratihi. Nabi kita mendapat ucapan-ucapan seperti ini, bahwa pembagian yang dilakukan adalah pembagian yang tidak dikehendaki adil dan tidak dikehendaki wajah Allah atau ridha Allah. Kapan ucapan ini terucap? Ucapan ini terucap adalah ketika perang Hunain, setelah perang Hunain. Artinya setelah Fathul Makkah. Artinya 8 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya Nabi bukan tinggal di Makkah, tapi sudah di Madinah. Kalau sudah di Madinah, yakni laisa fi awal dakwah, bal ba'daha, bal ba'da ma matana Allah lahu wa ba'da ma arafa fitrahu, ba'da ma azhara Allah ayati rasul fi afaq wa fi anfusihim. Artinya bukan di awal-awal dakwah ucapan ini terucap. Bahkan ucapan ini terucap oleh orang ini setelah Rasul alaihissalam kokoh dakwahnya, yaitu di Madinah, sudah punya negara, sudah punya pemerintahan, dan sudah terbukti kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan sudah dinampakkan oleh Allah mukjizat-mukjizat Rasul, baik yang di ufuk ataupun pada dirinya. Qul ma'a dzalika yuqal hadzal ismah lam ya'til fiha wa lam yurid fiha wajh Allah. Walaupun bukti-bukti banyak bahwa dia adalah Rasul alaihi salam, tapi masih ada saja yang tega mengatakan bahwa pembagian yang dilakukan oleh Rasul adalah pembagian yang tidak adil, pembagian yang tidak dikehendaki ridha Allah. Bayangkan, padahal mereka sudah tahu tentang Islam, mereka sudah berikrar wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimat ikrar wa anna Muhammadan abduhu artinya la yu'bad, Nabi tidak disembah. Kalimat wa anna Muhammad rasuluh, wa Muhammad rasulnya artinya la yukadzib, tidak dikutukai. Ketika kita meyakini, ketika kita berikrar bahwa Rasul, bahwa Muhammad dan Rasulullah, artinya setiap ucapan Rasul harus kita benarkan. Setiap berita harus kita imani. Setiap perintah yang disampaikan harus kita ikuti. Itu konsekuensi dari ikrar kita wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, Syekh intinya sedang ingin menerangkan bahwa ucapan ini bukan ketika di Mekah, tapi ketika di Madinah. Yang artinya bahwa ucapan ini diucapkan ketika di zaman Islam sudah kuat, bukan lemah. Tapi tetap saja ada orang-orang yang seperti ini berbicara di belakang Rasul, menjelek-jelekkan Rasul, mengumpat Rasul. Nah, Rasul, Syekh ingin menggariskan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Maka beliau mengatakan, fa idza kana hadza qaul rajul fi sahabah Rasul alaihi wasallam lin nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ucapan orang ini kepada sahabat Rasul kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ucapan itu sampaikan kepada sahabat. Isi ucapan adalah tentang Rasul, artinya berbicara menghibai Rasul alaihi wasallam. Kalau Rasul aja tidak selamat dihibai oleh umatnya, fala tastaghrib ayyakulan nasi alim minal ulama, maka tidaklah heran kalau di zaman sekarang ada orang yang masih berbicara tentang seorang alim dari ulama. Inna hadzal alim fihi kadza wa fihi kadza yasifuna bil uyub. Dia bicara tentang ulama fulan, tentang alim fulan begini dan begitu. Intinya isinya adalah tentang apa? Tentang aib-aibnya si ulama itu. Artinya dia mensifati si ulama itu dengan sifat yang jelek. Li'anna syaitan huwa alladhi yu'aziha ula al'an yuqaddifu fil ulama. Syaitanlah yang membisiki orang agar dia mencelah, menceritakan tentang kejelekan-kejelekan ulama itu. Jadi tidak heran kalau nabi saja tidak selamat, apalagi ulama. Nah, mungkin kita bisa tarik lagi. Kalau nabi aja nggak selamat, ulama aja nggak selamat, bagaimana dengan asatidzah? Lebih-lebih lagi nggak selamat, karena lebih rendah apa asatidzah, ilmunya di bawah para ulama. Kalau ulama saja kena, apalagi asatidzah. Bi'anahum idza qadahu bil ulama wa saqatat aqwaluhum indan nas ma baqiya lin nas ahadun yaquduna bi kitabillah. Lah, bahayanya kalau ulama itu dijatuhkan kehormatannya, maka ucapannya tidak akan teranggap untuk manusia. Kalau kehormatan sudah jatuh, maka ucapannya tidak teranggap. Kalau ucapan ulama tidak teranggap, maka siapa yang bisa memberikan nasihat kepada masyarakat tentang kitab Allah? Akhirnya apa? Bal takuduhum syayatin wa hizb syayatin. Maka yang menjalankan pembinaan kepada masyarakat bukan ulama, tapi diambil alih-alih syaitan dan kelompok syaitan. Ini target dari syaitan, kenapa selalu membisikkan orang agar berbicara tentang ulama kalau di zaman sekarang. Apa di tempat kita, ya asatidzah. Karena kalau bisa itu terjadi, orang tidak akan percaya kepada ulama. Kalau orang sudah tidak percaya sama ulama, artinya tidak akan mengambil kalamnya, yang artinya tidak ada yang bisa mengendalikan atau mengajari orang pada kitab Allah. Sehingga dalam kehidupannya, mereka yang membimbing adalah syaitan dan hizbu syaitan. Walidzalika kana ghibah ulama a'azam bikathir min ghibah ghairul ulama. Maka kata Syekh, oleh karena itu menghibahi seorang ulama itu dosanya lebih besar daripada menghibahi orang biasa. Li'ana ghibah ghairul ulama ghibah syakhsiyah. In darab fa innaha la tadur illa alladhi ightaba. Kalaulah seseorang menghibahi orang biasa, maka tidaklah dharar kecuali orang itu saja yang kena dharornya. Agama tidak. Berbeda dengan menghibai ulama. Lakin al-riba al-ulama tadurul Islam kullahu. Lian al-ulama hamalat al-liwal Islam. Kalau seorang ulama diribahi, maka yang berpengaruh adalah Islam. Islam secara keseluruhan akan berpengaruh. Karena ulama, mereka lah yang membawa panti Islam. Fa'idha saqatat as-siqah bi'akwalihim, saqatat niwal Islam. Kalau Allah kesikohan, seorang ulama sudah dijatuhkan, sehingga para manusia tidak sikoh lagi sama dia, maka efeknya adalah liwa'il Islam kita akan jatuh. Wasara fi hadha dhararun alal umat islamiyah. Kalau ini terjadi, akan berpengaruh dharornya kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Fa'idha kanat luhumun nas bil ghibah luhumul maitah. Kalaulah daging manusia yang dihibai adalah luhum maitah, seperti orang makan bangkai, fa inna luhum ulama luhum maitah masmumah lama fiha min al-dharar al-azim. Maka kalau ulama yang dihibai, artinya dia sedang makan daging bangkai yang beracun, karena mengribai ulama dorornya lebih besar. Fa'akul la tastaghrib idza sami'ta ahadan yasubbul ulama wa hadha rasul sallallahu alaihi wasallam qila fihi ma qil fasbir wahtasib al-ajr min Allah azza wa jal wa alam annal aqibata lit-taqwa. Oleh karena itu, kata Syekh, jangan engkau heran ketika engkau mendengar seseorang mencela ulama. Karena Rasul, dalam hadis ini Anda bisa lihat bahwa Rasul saja telah dikatakan dengan ucapan seperti itu. Maka fasbir, bersabarlah, wahtasib al-ajr minallah azza wa jal. Berharaplah pahala di sisi Allah azza wa jal. Wa'lam annal akibah lit-taqwa. Ketahuilah bahwa kesudahan hanya untuk orang yang bertakwa. Madamal insan fit-taqwa ala nur minallah, fa'inal akibah lahu. Ketahuilah, selama manusia itu dalam keadaan ketakwaan, maka dia pasti mendapatkan nur dari Allah azza wa jalla. Maka al-akibah lahu, kesudahan untuknya. Kadzalika yujad ba'd an-nas yaqulu lahu sadiq aw qarib yukhti marrah wahida fa yasifuhu bil 'aib wastabba wa syatam fi khati'ati wahida. Mungkin saja terdapat di sebagian orang, dia punya teman atau saudara yang salah. Salah cuma sekali saja. Subhanallah, salah sekali ini disifati dengan aib, dicerca, diucap dengan ucapan yang jelek, padahal kesalahannya adalah kesalahan yang sekali itu. Ala hadzal ladzi wasifahu bil aib ayya wa ya'lam annal anbiya fastubhu wa'udhu wa'udhibu wa'kilah innahum majanin wa innahum su'ara wa innahum kahina wa innahum sihr. Kalau ada yang terjadi seperti tadi, maka atas orang yang disifati dengan jelek tadi, hendaknya bersabar. kalau menimpa antum, antum dikata-katain dengan kejelekan, maka hendaknya antum bersabar. Ingatlah bahwa para anbiya saja telah diucapi, dituduh dengan ucapan-ucapan yang jelek, telah disakiti, telah didustai, bahkan dikatakan bahwa mereka adalah majanin, orang gila. Ada yang mengatakan adalah mereka adalah tukang sihir, ada mereka adalah tukang sihir. Maka yang terpenting adalah mengambil contoh mereka. Bagaimana kata mereka? Fasabaru ala ma kudzibu wa utu ata'atahum nasruna. Maka mereka bersabar atas derita yang menimpa mereka sampai datang kepada mereka pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza yaqulullah azza wa jalla. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mendapatkan gangguan-gangguan ketika mereka berpegang teguh di atas Islam. Pada hadis hadis di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah dalil ala anna lil imam ayyu min man yara fi afiyatihi al maslahah walau akta min ghairihi, bahwa untuk imam boleh dia memberi pemberian lebih banyak daripada yang lainnya kalau dia melihat bahwa pemberian itu akan memberikan maslahah yang lebih banyak pula kepada Islam. Idza kana fi hadzal maslahah Islam, syaratnya kalau ini akan maslahah buat Islam, bukan buat dirinya, agar dia dihormati, bukan itu, atau agar dia mendapatkan balasan yang lebih baik, bukan itu. Syaratnya kalau di sana ada maslahat yang besar buat Islam, maka seorang imam boleh memberikan lebih banyak kepada seseorang ataupun satu kaum. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua. Sebelumnya ada pelajaran dari Syekh juga tentang masalah ini, tentang pemberian yang lebih banyak itu. Idza ra'a fi hadzal maslahah al-Islam wa zada fi 'ata fa inna hadza ilayhi wa huwa mas'ul amama Allah la yahillu li ahad an ya'tarid 'alayhi wa in i'tarad 'alayhi faqad zalama nafsahu. Kalau ada maslahat Islam, maka si pemimpin boleh memberikan lebih dari itu. Dan dia menjadi mas'ul amama Allah. Jujurkah dia atau tidak, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menuduh, wah ini pemberian karena itu keluarga, maka diberi lebih banyak. Urusannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka la yahilu li ahad ay yaqtarid alaihi. Tidak boleh seseorang untuk membantahnya, menentangnya. Fa ini atarata alaihi faqad zalama nafsahu. Kalau dia tetap membantah, menentang, maka dia telah berbuat zalim. Jadi catatan, kalau seorang imam membagi dengan pembagian lebih banyak kepada satu kelompok atau seseorang, itu urusan dia dengan Allah SWT. Bisa jadi dia betul-betul karena Allah dan dia mendapat ajar. Kalau ternyata dia tidak melakukan keadilan, urusannya dia dengan Allah, bukan urusan dengan kita. Oleh karena itu, tidak boleh kita menentang para pemimpin. Wafihi anna Rasul alaihi salatu wassalam ya'tabir biman mawa minar Rasul pelajaran yang kedua, bahwa Rasul alaihissalam mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah terjadi di zaman yang lalu pada para Rasul. Walihada qala laqad utiya Musa bi akthar min hadza fa sabara. Maka dalam hadis Rasul alaihissalam mengambil pelajaran apa yang terjadi pada Musa alaihissalam. Beliau katakan bahwa Musa telah disakiti, telah diganggu oleh kaumnya lebih besar dari apa yang gangguan yang ada ini, dan dia pun bersabar. Nah, kenapa kita harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada Rasul yang lalu? Karena Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran itu bukan cuma sekedar kisah kosong, tapi ibrah li ulil albab, menjadi ibrah, menjadi pelajaran untuk orang yang Naam. Fa'amar Allah nabihi ayat tadi di hadis anbiya qablahu. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengambil pelajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Wa hakata yanbaghi lana nahnu naqtadi bil anbiya alaihi salatu wa salam fi sabr ala al-adha wa an nahtasib al-ajr ala Allah wa na'lam anna hadha ziyadah fi darajatina ma'al ihtisab wa tasir fi sayyiatina wallahu mu'afif. Demikianlah kata Syekh, seharusnya kita-kita ini harus mengambil pelajaran dengan para anbiya alaihissalatu wassalam. Apa yang terjadi di antara mereka, kita ambil pelajaran. Terutama dalam bab sabar. Bab sabar alal adza, mereka mendapatkan gangguan. Kita ambil pelajaran bahwa kalau nabi saja yang dicintai oleh Allah, yang dekat dengan Allah, mendapat pelajaran dan mereka bersabar, kita pun harus bersabar atas gangguan-gangguan. Setelah kita bersabar, kita pun harus ihtisab al-ajr ala Allah. Kita harus berharap bahwa gangguan ini, kalau kita bersabar, kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan kita pun harus tahu anna hadza ziyadah fi darajatina. Kalau kita sabar, kita akan mendapatkan derajat yang lebih, akan menaikkan derajat kita. Wastaghfir li sayyi'atina, bahkan gangguan yang ada itu akan menjadikan takdir penghapus dari dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Naam. Ikhwani fillah, inilah pelajaran dari hadis bahwasanya siapapun kita, maka tidak mungkin kita selamat dari kunjungan ataupun cercaan orang. Kalaulah Rasul alaihi salatu wassalam, manusia yang orang-orang sepakat bahwa dia adalah orang paling jujur, dia adalah Rasul, ternyata masih mendapatkan gangguan-gangguan yang banyak dan dia pun terpapar. Maka ini adalah pelajaran bagi kita semua. Ketika kita mendapatkan gangguan, maka kita berupaya untuk bersabar di atasnya, dan kita berharap dari gangguan itu kita mendapatkan ajar di sisi Allah dan mendapatkan ampunannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mungkin itu, barakallahu fikum.